Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسنا لالو kita selesai dari bab fa'il adalah kita merancang juga adalah kita kerjakan kemarin kita langsung masuk pada bab naibul fa'il. قال المصنف باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فمبس tentang مفعول yang tidak disebutkan fa'ilnya atau dengan istilah yang lebih ringkas lagi yaitu naibul fa'il. Nanti akan kita ketahui penjelasannya. وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله yaitu isim yang dirofakkan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Makanya maf'ul tersebut kemudian apa diletakkan pada kedudukan fa'il sehingga dinamakan dengan naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Fa in kana al-fi'lu madiyan thumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kemudian apabila fi'ilnya berupa fi'il madi untuk bisa bentuknya afani billah na'am menjadi bentuk yang tidak perlu disebutkan fa'ilnya maka harus diubah. Na'am diubah. Kalau fi'ilnya berupa fi'il madi maka didhammahkan awalnya dan dikasrah huruf sebelum akhirnya. Wa in kana mudhari'an thumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Tanabila itu berupa fi'il mudhari', maka untuk mengubahnya di dhammah awalnya kemudian di fathah huruf sebelum akhirnya. Nah, bedanya antara madhi dan mudhari' yaitu pada harakat huruf sebelum akhir. Kalau mandi di kasrah, kalau mundur di fathah. Baik. Qala syarih hafizahullah ta'ala ba'da an faragha al-musannifu min al-fa'il syara'a fi na'ibil fa'il syara'a fi na'ibi 'anil fa'il. Setelah musannif, siapa yang dimaksud dengan musannif di sini? Ikra Ibn Ajurum. Selesai dari pembahasan fa'il maka dia memulai pada pembahasan an-na'ib anil fa'il. An-na'ib mana? An-na'ib yaitu pengganti, pengganti dari fa'il. Li'anna hukmahu kahukmil fa'ili fi wujuhin katsirah. Dikarenakan hukum dari na'ibul fa'il ini sama ya seperti hukum fa'il pada na'am sisi-sisi yang banyak. Jadi ada kesamaan yang banyak dari sisi hukum antara fa'il dan na'ibul fa'il. Makanya na'am disebutkan bab ini setelah bab fa'il. Wasammahu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh dan pengarang menamakannya dengan istilah apa? Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh, yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ay lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu liqiyamihi muqamah. Maksudnya tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya dikarenakan apa? Dikarenakan maf'ul tersebut menduduki kedudukan fa'il sehingga lebih mudah untuk Seseorang menamakan dengan naibul fa'il. Kalimat yang lebih ringkas. Unzuru ta'liq raqm al-awwal. Lihat ta'liq yang pertama. Idza ra'aita Zaidan yaqta'u ghuslan min syajaratin wa aradta an tukhbira an dhalik taqul qata'a Zaidun al-ghusna. Sekarang pensyarah Fanifila akan membawakan contoh untuk mempermudah dalam memahami apa perbedaan fa'il dan naibul fa'il. Dikatakan di sini apabila engkau melihat Zain sedang memotong husnan min syajarah, yaitu suatu ranting dari pepohonan. Sedang memotong ranting pohon. Dan engkau ingin mengkhabarkan kejadian tersebut, maka engkau katakan apa? Qata'a Zaidun al-husna. Maknanya apa? Baik. Qata'a Zaidun al-husna. Baru sandi terjemahkan. Apa? Zaid telah memotong ranting itu. Kita ketahui Zaid. Zaid pelakunya, dia yang memotongnya. Fa Zaidun fa'ilun marfu', maka Zaid itu fa'il yang dirofakkan. Wal husna maf'ulun bih mansub. Dan husn maf'ulun bih dinasabkan. Baik. Ini kalau kita tahu pelakunya dan kita ingin mengkhabarkan memang pelakunya yang memotong ranting itu adalah si Zaid. Kemudian wa amma idza lam ta'lam man qata'a al-husna, adapun apabila engkau tidak mengetahui siapa yang memotong ranting itu, aw alimta walakin la turidu dzikrahu lisababin, atau engkau tahu akan tapi tidak ingin menyebutkannya karena suatu sebab, karena khawatir nanti Zaid kena marah, atau khawatir dia nanti dipukul kalau mengabarkan tentang perbuatan Zaid itu. Akhirnya apa? Dibuat dalam bentuk mabni majhul, yaitu pelakunya majhul, tidak disebutkan. Takul Kuti'al husna. Kuti'al husna gitu. Nah, asalnya al-husna yang maf'ulun bih karena sudah diubah fi'ilnya ikhwanifillah, maka dia digeser menempati kedudukan apa? Fa'il sebagai penggantinya, menjadi apa? Husnu. Kuti'al husnu jadinya. Tayyib fatuhdaful fa'il, maka fa'il dihilangkan. Wa tad'u makanahu al-maf'ula, dan engkau meletakkan pada tempat fa'il itu maf'ul. Wa yusamma na'iba fa'ilin, sehingga nantinya dinamakan dengan na'ib fa'il. Wa ya na'am wa yajibu fihi raf'u, dan wajib padanya rafa'. Paham? Paham Muhammad Palembang. Nah, jadi ini sejarahnya. Tayyib, ketika seorang mengatakan na'am daraba Muhammadun sabar. Daraba Muhammadun akbar. Misalnya. Cuman Muhammad yang memukul Akbar. Kemudian ingin mengkhabarkan, ya si Akbar sudah menangis. Cuman yang mengkhabarkan ini takut sama Muhammad. Jadinya bagaimana? Mau disembunyikan pelakunya ini. Pelakunya ini disembunyikan. Berarti jadinya datangkan dalam bentuk naib fa'il. Menjadi bagaimana, Rifi? Duriba Akbaru. Nah, Duriba Akbaru. Tayyib, Akbar telah dipukul. Dan tujuan ikhwanillah disembunyikan fa'il atau tidak disebutkan yang fa'il bermacam-macam, dan ini masuk dalam ilmu balaghah. Nah, ini termasuk metode naam yang diinginkan makna. Disembunyikan fa'il terkadang karena memang tidak tahu. Naam, sayyid. Karena tidak tahu memang sayyid. Misalnya jendela itu naam dipecahkan, tapi tidak tahu siapa yang memecahkan, bagaimana kalimatnya. Kalimatnya bagaimana? Indahnya Ja'far. Kusira. Tayyib. Naam. Kusiratin. Naam. Kusiratin nafidatu. Naam. Kusirat. Naam. Kusirat dengan di tashdid. Naam. Dipecahkan. Naam. Kusiratin nafidatu. Naam. Karena tidak tahu siapa yang memecahkan. Atau tahu tapi takut. Naam. Atau terkadang ikhwani fillah tidak disebutkan karena saking jelasnya. Dan ini banyak dalam ayat. Karena saking jelasnya tidak perlu lagi disebut. Misalnya apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu. Nah, manusia itu telah diciptakan. Siapa menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saking jelasnya maka tidak disebut. Ini salah satu sebab nam dan tujuan tidak disebutkannya fa'il, dan pembahasannya dalam ilmu balaghah. Yang penting untuk antum, nah, bahwasanya maf'ul apabila fa'ilnya tidak disebutkan kemudian maf'ul ini ditempatkan pada kedudukan fa'il, dinamakan sebagai apa? Mukasyah naibul fa'il. Konsekuensinya dia harus diapakan? Dirofakkan. Kemudian fiilnya harus dibagaimanakan? Ahsan. Harus dirubah. Dirubah, bagaimana cara merubahnya? Kalau fiil madhi, cara merubahnya bagaimana? Bakhtiar. Tidoma awalnya, kemudian dikasrah sebelum akhirnya. Kalau seorang ingin mengubah naam dari fi'il madhi, naam istaghfara menjadi istaghfara, ustumfira. Sayyid, ustumfira. Nah, kalau ingin mengubah dari fi'il madhi, adhaba. Adhaba. Bedanya dengan dhahaba apa ini? Aba Abdul Bar. Kalau dhahaba maknanya pergi. Kalau adhaba dijadikan muta'addi. Kalau pergi kan tidak membutuhkan maf'ul, ya tidak. Naam, dhahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi, sudah silahkan pergi saja. Misalnya. Naam. Sekarang kalau ditambah dengan alif, namanya alif dengan hamzah, hamzah ta'diyah namanya, menjadikan aktif fi'il tersebut. Berarti adhaba menjadikan apa? Pergi atau membawa pergi. Nah, saya kharaja menjadi apa? Akhraja. Akhrajahu Muslim. Berarti maknanya kalau kharaja apa, Ridwan? Kharaja keluar. Kalau akhraja mengeluarkan. Nah, karena kalau akhraja ingin dijadikan naam bentuk apa? Mabni majhul. Bagaimana jadinya? Agar disebutkan setelahnya naibul fa'il. Indah ya Wahyu. Kaidahnya apa? Dhamma awalnya dikasrah sebelum akhir menjadi sebelum akhirnya dikasrah jadinya ukhrija. Sekarang kalau fi'il mudhari akhraja, fi'il mudhari-nya apa? Tefi akhraja yukhriju. Diubah menjadi majhul yukhraju. Kaidahnya dhamma awalnya di fathah sebelum akhir. Nah, jadi kalau ingin menyebutkan naibul fa'il, maka yang pertama maf'ulnya diubah posisinya menjadi apa? Marfu. Kemudian fi'ilnya diubah menjadi bentuk apa? Bentuk mughayyarus sighah. Sighahnya diubah dengan kaidah yang telah disebutkan di sini. Baik. Kita lanjutkan. Wa naibul fa'il ta'rifuhu huwal ismul marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'ilu. Dan naibul fa'il pengertiannya yaitu isim yang dirofakkan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Nah, kalau fa'ilnya mau disebutkan jadinya apa ini naibul fa'il? Indah ya Cidik. Sekarang naibul fa'il pengertiannya apa? Isim yang dirofakkan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Berarti kalau fa'ilnya ingin disebutkan, maka naibul fa'il jadinya apa? Maf'ulun bih. Menjadi maf'ulun bih. Karena asalnya dia adalah maf'ulun bih. Hukumnya harus apa? Mansub. Nah, baik. Mithaluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin. Baik, buniyal Islam ala khamsin. Hadis siapa ini? Man sahabiyyuhu wa man akhraja? Indak ya Akbar. Baik, Abdullah bin Umar Al-Khattab rawahu Bukhari Muslim. Nah, sekarang i'rabnya, i'rabuhu buniya fi'lun madhi mughayyarus sighah. Ini caranya seperti ini. Fi'lun madhi mughayyarus sighah. Kenapa? Karena sighahnya sudah diubah. Asalnya bagaimana buniya sebelum diubah sighahnya masih akbar? Bana. Nah, tidak bana ya. Bana. Ya. Bana. Kemudian ketika diubah menjadi bentuk yang tidak disebutkan fa'ilnya menjadi bunia. Fi'lul madhi mughayyarus sighah. Lengkapnya berarti mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-islamu naibu fa'ilin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi apa? Ukasha. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Naam. Kenapa? Nah, dia naibul fa'il sudah disebutkan di depannya naibul fa'il marfu' wa alamat rafi'nya dhammah. Kenapa alamat rafi'nya dhammah? Berarti diingat letaknya dhammah sebagai alamat rafi' pada isim apa saja? Isim mufrad. Nah, santai. Asluhu banallahu al-islam. Asalnya ikhwani fillah kalimat buniyal islamu ala khamsin, kalau dalam bentuk disebutkan fa'ilnya adalah apa? Banallahu al-islama ala khamsin. Allah subhanahu wa ta'ala membangun Islam di atas lima perkara. yaitu menetapkan rukun untuk Islam itu 5 perkara yang maksud. Nah, sekarang di Iram dulu. Banallahu al-Islam, bana inda garijal. Nah, mana fathahnya? Nah, fi'lul madhi mabniun 'ala fathil muqaddarah. Apa yang menghalanginya? Karena surah mana amin zuhriha mana amin zuhriha ta'adur, betul ta'adur atau mau diubah lagi mana amin zuhriha ta'adur, pokoknya diingat-ingat akhirnya berubah alif. Nah, maka dia ta'adzur, alif tidak bisa menerima harokat. Diingat alif, mana alif? Ya alif, antum tidak bisa menerima harokat. Ya. Allahu. Sahih. Naam, fa hudifa al-fa'il wa huwa lafdhul jalalati lil 'ilmi bihi. Maka dihilangkanlah fa'il, yaitu lafdhul jalalah. Kalau ini apa nifna dihilangkannya lafdhul jalalah di sini dari asalnya banallah menjadi buniyal Islam. Kenapa lil 'ilmi bihi? Karena sudah diketahui sangat jelas yang menetapkan syariat Islam ya Allah Subhanahu wa taala. Wa uqimal maf'ulul islam muqamahu, kemudian ya didudukkanlah maf'ul yang dalam contoh tadi adalah al-islama muqamahu pada kedudukan fa'il yang sudah dihilangkan. Fasara marfu'an ba'da an kana mansuban, sehingga jadilah dia marfu' setelah apa? Dulunya mansub. Paham? Karena asalnya dia sebagai maf'ulun bih. Wa ghayyarat ma'ahu suratul fi'li, dan diubah bersama dengan itu bentuk fi'ilnya. Fasara buniyal Islam, maka jadilah na'am kalimatnya buniyal Islamu. Paham? Kemudian tariqatu taghyiri suratil fi'li ma'ana ibil fa'il. Metode pengubahan bentuk fi'il bersama dengan naibul fa'il. Yang pertama, idza kana madiyan yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Apabila berubah fi'il madi, maka didhammah awalnya dari kasrah ma, di sini ma yaitu huruf. Apa saja sebelum akhir yaitu huruf sebelum akhir. Nahu duriba, kutiba, ukrima. Nah, ini untuk fi'il madi. Idza kana mudhari'an, kemudian apabila fi'ilnya mudhari', yudhammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Didhammah awalnya dan difathah huruf sebelum akhirnya. Nahu yudrabu wa yuktabu wa yukramu. Mudah insyaAllah. Aqsamu na'ibil fa'il, jenis-jenis na'ibul fa'il. Qala al-musannifu wa huwa ala qismaini dhahirin wa mutmarin. Fadhahiru nahu qawlika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Sama seperti pembahasan fa'il. Nah, Naibul fa'il ikhwani fillah juga terbagi menjadi dua golongan, yaitu zahir dan mukmar. Fadzahir, ada pun yang zahir, contohnya apa? Duriba Zaidun. Nah, maknanya apa, Palembang? Kenapa? Yang keras, jangan kayak menangis sedih. Dibalik, Zaid telah dipukul. Nah, Zaid telah dipukul. Wa yudrabu Zaidun. Nah, alif. Yudrabu Zaidun. Zaid akan dipukul. Nah, baik. Ukrima Amrun. Hasan. Amr telah dimuliakan. Yukramu Amrun. Bakhtiar. Sedang dimuliakan. Tayyib, Abbas. Amr sedang dimuliakan atau akan dimuliakan. Nah, sama. Mudah ya kan? Asyarhu inqasama naibul fa'il kama inqasama al-fa'il ila dhahir wa mudmar. Naibul fa'il terbagi sebagaimana fa'il juga terbagi menjadi dhahir dan mudmar. Fa amma adh-dhahiru nahwu qawlihi ta'ala duriba mathalun. Duriba mathalun di Arab sekarang. Fi'rab Muhammad. Tidak boleh ada salah. Pada Tayyib. Duriba mathalun. Lalu fa'ilnya tidak ada. Harusnya fi'il itu ada fa'il. Mana fa'il? Sudah diganti. Wa qawlihi yu'raful mujrimuna. Umar. Fi'lun mudhari'un. Ya lengkap. Fi'lun mudhari'un mughayyir shighah. Lanahu jama' mudzakkar salim. Tayyib, al-mujrimun na'ibul fa'il. Na'am. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Wa nun. Nun apa ini, Umar? Iwad 'anil tanwin bil ismil mufrad. Tayyib. Fakullun min mathalun wal mujrimun naibu fa'ilun wa huwa marfu'. Maka masing-masing dari mathalun dan mujrimun adalah naib fa'il, dan dia hukumnya dirafa'kan. Fi qawlihi mathalun bin dhamma li'annahu ismun mufrad. Na'am, pada lafaz mathalun dia rafa'nya dengan dhamma karena ism mufrad, dan marfu' wa marfu'un fi qawlihi al-mujrimun bil waw. Nam dan muslimun dirafakkan dengan wawu. Kenapa? Li'annahu jam'u mudhakarin salimun. Karena dia adalah jama' mudhakar salim. Baik. Tugasnya sekarang, yang pertama, buat contoh naibul fa'il dari jama' taksir. Yang kedua, contoh naibul fa'il dari jama' mu'annats salim. يا yang ketiga, contoh naibul fa'il dari isim musanna. Keempat, contoh naibul fa'il dari asma'ul khamsah dengan fi'il-fi'il yang berbeda. Enam. Qala wal mudmaru isna asyara nahmu qawlika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribas wa duriba wa duribu wa duribna. Sama seperti apa pembahasan fa'il, cuman harokat fi'ilnya diubah. Kalau kemarin dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, sekarang duribtu, aku dipukul. Kalau kemarin aku memukul, sekarang dipukul. Demikianlah kehidupan. Ya. Kapan dia memukul? Satu saat juga dipukul. Baik. Asyadhu anna uthani min aksami na'ibin fa'il al-mutmar. Waqad matalahu al-musannifu bisuwarihi al-mukhtalifah allati yaridu alaiha. Naam. ونحن نذكر لك مثالا من القرآن الكريم وقع فيه نائب الفاعل مضمرا. Nah, ada pun contoh telah kita ketahui ya Pak Fina kemarin durim itu. Dan entah kenapa yang dipilih adalah pemukulan terus dari kemarin. Bagi fi'il daraba. Nah, yang penting antum jangan terpengaruh ya, dengan contoh sehingga suka memukul. Nah, kami akan memberikan contoh. Nah, sebutkan apa untukmu contoh dari Al-Qur'an yang apa ada padanya naibul fa'il dalam bentuk dhamir. Wa huwa qawluhu ta'ala wa qad ukhrijna min diyarina. Naam. Wa qad ukhrijna min diyarina. Arin. Maknanya dan kami telah dikeluarkan dari apa? Rumah-rumah kami atau negeri-negeri kami, apa? Taim. Terap. Fathu tahqiqin. Mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Terus. Nah, iktisalihi, sama saja, iktisalihi, bidamiri, raf'in mutaharik. Nah, ukhrijna, nah, binun mandi mughayyar sighah, mabniun ala sukun iktisalihi bidamiri raf'in mutaharik. Kemudian, nah, wana dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in naibu fa'il. Nah, min diyarina. Tayyib. Diyarina. Nah, ismun majrurun bimin. Tayyib. Wa huwa mudhar. Tayyib. Wa ana dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Tayyib. Nah, fa qawluhu ukhrijna fi'lun mandin mughayyir shighah wa ana dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Ini i'rab secara ringkas. Naam. Wa hakadha yuqalu fi i'rabi baqiyatid dhamair allati dhakaraha al-musannifu wa qad dhakartu dalalata kulli dhamirin fi babil fa'il. Demikian pula dikatakan pada i'rab dhamir-dhamir yang tersisa lainnya apabila yang disebutkan oleh musannif cara mengi'rabnya sama. Na'an. Dan sebagaimana telah kita lewati pada bab naibul fa'il, dan aku telah menyebutkan penunjukan setiap dhamir pada bab fa'il. Yang secara umum terbagi menjadi berapa ini domir-domir ini? Secara umum terbagi menjadi berapa sampai? Tiga, yaitu wa'in, mukhatab, mutakallim, dain. Kemudian dari sisi na'am bentuk domirnya, nah, ada berapa? Dari bentuk domirnya ada dua, yaitu la, dari naibul fa'il ini duribtu, duribna, duribta, duribti. Ada berapa? Semuanya ini domir apa? Domir muttasil baris, ya tidak? Nah, perincian yang kemarin berapa? 6, yaitu tak fa'il, ya kan? Tak fa'il, kemudian na fa'ilin, kemudian apa? Apa? Neniswa, terus yang baris dulu, yang nampak muttasil, tak fa'il, na fa'ilin, neniswa, terus apa? Apa Hamzah? Menawamu siapa? Duribu, nah, wawu jama'ah, terus alif tathniyah. Nah, pada mana? Duriba. Terus, masih sisa enggak? Ada lima, ya tidak? Kemudian yang tak fa'il, perinciannya kemarin diingat-ingat, ada mutakallim wahdah, tayyib mukhatab. Nah, mutakallim wahdah, kemudian mukhatab, kemudian mukhatabah, mukhatabiyin, mukhatabatain, dan seterusnya. Nah, dan yang munfasil atau yang apa? Mustatir. Mana ini yang mustatir untuk contoh di atas? Yang mustatir mana? Hamzah. Yang dhamirnya mustatir pada durib, tundurib, dan seterusnya ini. Mana? Duriba. Nah, dhamir mustatir takdiruhu huwa. Berarti maknanya dia telah dipukul. Terus satunya lagi yang dhamir mustatir juga, mana? Wahyu. Duribat. Takdirnya iya, maknanya dia perempuan telah dipukul. Baik. Fawaid wa tanbihat. Sakatal musannifu an fi'lil amr li'annahu la yubna lil majhul. Yang pertama, ikhwan fillah, musannif diam dari apa? Membicarakan fi'il amr. Kenapa? Karena fi'il amr tidak bisa diubah menjadi bentuk apa? Mabni majhul. Baik. Kemudian at-ta'bir muwayyaru sighah ahsan min qawlina mabni lil majhul. Ini faedah dari isi apa? Penggunaan lafaz. Kenapa kita katakan pada misalnya contoh duriba fi'lun madhi muwayyaru sighah, tidak dikatakan fi'lun madhi mabni lil majhul? Walaupun itu juga digunakan oleh para ulama nahwu, karena kata muwayyaru sighah atau pentakbiran dengan ini pengungkapannya lebih bagus. Kenapa? Li'annahu qad yakunul fa'ilu ma'luman. Dikarenakan terkadang fa'il itu sudah betul-betul diketahui, kok dikatakan majhul. Nah, fa'ilnya maklum, diketahui. Faqauluhu ta'ala khuliqal insan. Naam, khuliqal insan. Al-insan sebagai apa di sini Ukasha? Naibul fa'il. Khuliqa i'rabnya berarti? Naam, fi'il madhi mughayyar shighah, kita katakan demikian. Tidak kita katakan mabni lil majhul. Kenapa? Karena fa'ilnya jelas diketahui oleh semuanya. Siapa itu? Allah. Al-fa'ilu ma'lumun wa huwa Allah. Fa'il itu diketahui yaitu Allah. Walakinnahu lam yudhkar, akan tetapi tidak disebutkan. Nah, selesai dari pembahasan naibul fa'il. Tamarin dikerjakan dengan tugas tambahan tadi. Nah, barakallahu fikum, naktami bihamdih.